私はね。Sudara patah lima he, katong dua satu gandong, ada dek kakak, jangan sampai katong dua putus tali gandong he. Shoh, jaga akan baik baik. Basudara patah siwa he, basudara patah lima he. Katong dua satu gandong, adek kakak, jangan sampai katong dua putus tali gandong he. Bye bye hey. Show, walau katong tak bisa jauh hey. Sekarang katong subah kumpul tak bungkus kain gandong angka adat sama-sama. Mari juga katong badenang menyanyi lagu gandong angka patong sama-sama. Lasio gandong hey. Sekarang waktu katong punya. Shoh, jaga akan baik-baik. Shoh, walau katong tak bisa jauh satu jantung. Sekarang katong bakumpul tak bungkus dan kain gandong. Mari barengan lagu gandong sama-sama tangkap pantong. Oh, basudara patah siwa he. Patah lima he, katong dua satu gandong, adek dek kakak, jangan sampai katong dua putus tali gandong he. Ha, shoh, jaga akan baik baik he. Bisa jauh eh. Sekarang katong subah kumpul tak bungkus kain gandong angka adat sama-sama. Mari juga katong badenang menyanyi lagu gandong angka patong sama-sama. Lasio gandong eh. Sekarang waktu katong punya. Bye bye hey. Show, walau katong tak bisa jauh hey. Sekarang katong subah kumpul tak bungkus kain gandong angka adat sama-sama. Mari juga katong badenang menyanyi lagu gandong angka patong sama-sama. Lasio gandong hey. Sekarang waktu katong punya. Shoh, jaga jaga akang bye-bye. Show, walau katong tak bisa jauh.